mataku hingga awan yang mendung menutupi hidupku. Bagai malam yang kelam, hidup tanpa cahaya hingga aku meraba jalan yang tersembunyi. Jawaban untuk inikah aku lahir ke dunia? Semua kelam dan kelabu hamba menyiksa dan aku sunyi. Kemanakan ku cari belas kasih sejati untuk penawar duka bagi hati yang lara. Takdir yang